الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita bisa belajar bersama dibersamai oleh Majelis Taklim Hasanah dan Umhad Brisbane yang membahas buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan insya Allah, di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang penjelasan beliau mengenai permisalan hati yang luas dan hati yang sempit. Namun sebelum itu, beliau ingin menyampaikan sebuah kesimpulan. Bahwa posisi orang munafik bagi umat manusia jauh lebih berbahaya dibandingkan posisi orang kafir. Karena itulah penjelasan yang diberikan oleh Allah tentang orang munafik lebih banyak dibandingkan porsi penjelasan yang disebutkan oleh Allah tentang orang kafir di surat Al-Baqarah bagian awal. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam penjelasannya, kata beliau rahimahullah, coba kita gunakan share content. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di bagian awal surat Al-Baqarah awsafal mu'minin wal kuffar wal munafiqin, sifat-sifat orang mukmin, orang kafir dan orang munafik. Fadzakara fi awsafil mu'minin, beliau menyebutkan sifat-sifat orang mukmin dalam 3 ayat. Wa fi awsafil kuffar ayatain, beliau menyebutkan tentang sifat orang kafir di 2 ayat. Wa fi awsafi haula, sementara Allah menyebutkan tentang sifat orang munafik bid'a asyrata ayatan, disebutkan dalam belasan ayat. Li umumil ibtila'i bihim, mengingat gangguan yang diberikan oleh orang munafik itu lebih meluas, lebih berbahaya, lebih parah, lebih meluas. Wasyiddatil musibati bimukhalatatihim, dan ada bahaya besar, musibah besar ketika seorang itu berteman dengan orang munafik atau dia hidup bersama orang munafik. Fa innahum minal jalada, karena mereka adalah al-jaladah muzhiruna. Al-jaladah maksudnya adalah as-salabah, orang yang keras. Muzhiruna al-muafaqah wal-munasarah, dia menampakkan seolah-olah bagian dari kita. Namun dalam batinnya dia menyimpan kebencian dan ingin menyerang dari dalam. Bikhilafil kafir alladhi qad nabadha bil-adawah, berbeda dengan orang kafir yang memang dari awal dia menampakkan permusuhan. Wadharas sarirah wada'aka bima adharahu ila munabadatihi wa mufaraqati, dan dia menampakkan as-sarirah, dan dia menampakkan apa yang menjadi rahasianya, dan dia menunjukkan ya kepada anda untuk menjauhinya dan sama-sama memusuhinya. Jadi kalau lawan itu terang-terangan, maka orang akan lebih paham. Ini harus dijauhi. Ini harus diwaspadai. Karena dia lawan yang terang-terangan. Tapi ketika lawan itu berselimut dan menyatu dengan bagian kita, maka akan lebih sulit untuk kemudian dibedakan mana kawan, mana lawan. Dan posisi orang munafik dijelaskan oleh Allah lebih panjang karena bahaya yang potensi bahaya yang ada pada mereka ketika kaum muslimin bersama mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan karakter orang munafik lebih panjang dibandingkan penjelasan yang diberikan oleh Allah bagi orang kafir. Tayib, meskipun dua-duanya sama-sama non-muslim. Orang munafik mereka kekal di neraka, orang kafir juga kekal di neraka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahannam. Semuanya. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan beralih kepada penjelasan Ibnu Qayyim tentang permisalan hati yang luas dan hati yang sempit yang Allah sebutkan di surat Ar-Ra'du ayat 17. Faslun subbab baru wa nadhiru hadainil mathalain al-mathalanil madhkurani fi surati Ra'd. Dan semisal dengan dua permisalan di atas adalah permisalan yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, yaitu pada firman Allah Ta'ala, anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Allah menurunkan dari as-sama', as-sama', kata as-sama' dalam Al-Quran, kata as-sama' dalam Al-Quran ada tiga kemungkinan makna. Yang pertama adalah, makna yang pertama adalah bangunan langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa futihatis sama'u fa kanat abwaba." Dan langit itu dibuka. Dan di langit ada pintu-pintu. Sehingga ketika di langit ada pintu, berarti kanan kirinya ada bangunannya. Yang kedua makna as-sama' dalam Al-Quran adalah atas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'amintum man fis sama'?" Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di as-sama', maksudnya adalah berada di atas. Kemudian yang ketiga, as-sama' adalah awan. Allah taala berfirman, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah mengirim as-sama' kepada kalian. Maksudnya adalah awan yang berisi hujan. Midrara, dan menurunkan hujan yang deras. Baik. Dan kata as-sama' dalam ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 17 adalah awan. Awan yang membawa hujan. Anzala minas sama', Allah menurunkan dari awan ma'an air. Fasalat audiyah, maka lembah-lembah itu terisi dengan air. Biqadariha, sesuai dengan kadarnya. Fahtamala sailu zabadar rabia, maka aliran air itu mengangkat kotoran-kotoran ke permukaan. Sehingga sampah-sampah yang berada di dasar lembah, di dasar sungai, ketika sungai itu terisi dengan air, maka sampah-sampah itu akan terangkat ke permukaan. Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa hadzal mathal, maka di sini ada perumpamaan, wal mathalul ma'i, adalah perumpamaan yang diberikan oleh Allah dengan menyebutkan tentang air. Syabbaha subhanahu, Allah memisalkan, subhanahu, Allah Subhanahu wa taala misalkan, al-wahya alladhi anzalahu, wahyu yang Allah turunkan, bihayatil qulub, dengan kehidupan hati. Wahyu yang Allah turunkan untuk kehidupan hati, bil ma'il ladzi anzalahu minas sama', Allah misalkan dengan air yang turun dari awan. Washabbahal qulubal hamilah, dan Allah memisalkan hati yang menampung air, al-hamilah lahu, yang menampung air itu, yang menampung ilmu, yang menampung wahyu, bil audiyatil hamilatil sail, sebagaimana lembah yang bisa menampung air. Masya Allah, kesesuaian yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ ada permisalan. Allah misalkan ilmu yang itu merupakan wahyu yang Allah berikan, sebagaimana layaknya air, air hujan. Dan Allah misalkan hati manusia yang menampung ilmu, sebagaimana layaknya lembah. Tempat-tempat yang cekung, tempat-tempat yang landai yang ada di muka bumi. Kita lanjutkan. Faqalbun kabirun yasa'u ilman azima. Maka hati yang luas, dia bisa menampung ilmu yang banyak. Kawadin kabirin yasa'u ma'an kathira. Sebagaimana lembah yang luas, dia bisa menampung air yang banyak. Wa qalbun saghirun kawadin saghirin. Sementara hati yang sempit, itu seperti lembah yang sempit. Yasa'u ilman qalila, hanya bisa menampung sedikit ilmu. Masya Allah. Beliau membuat permisalan yang, menjelaskan permisalan ini dengan penjelasan yang Masya Allah. Bahwa hati manusia, hati yang luas, bisa menampung banyak ilmu. Dia bisa menampung banyak ilmu. Dan itu bisa kita saksikan. Ada manusia yang Masya Allah, Allah berikan ilmu kepadanya sangat banyak. Kalau boleh kita katakan luar biasa. Dari mana bisa kita lihat, Pak, ilmu yang sangat banyak itu? Dari karyanya, kemampuan hafalannya, kehebatan dalam menjelaskan, detail ketika dia menyampaikan sesuatu. Ilmu yang sangat banyak ada padanya. Contohnya, Imam An-Nawawi, Masya Allah, beliau punya banyak sekali karya. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Meskipun gak sampai selesai, tapi itu berjilid-jilid tebal. Belum lagi punya Raudhatut Thalibin juga berjilid-jilid tebal. Beliau masih punya Syarah Sahih Muslim berjilid-jilid tebal. Syarah Sahih Muslim yang saya punya ada sekitar 7 jilid. Dan masih banyak karya-karya beliau yang lainnya. Allah berikan ilmu yang luar biasa banyaknya kepada beliau. Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau punya buku Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, berjilid-jilid tebal. Beliau juga punya buku-buku yang lain, dan jumlahnya berjilid-jilid. Beliau punya ilmu yang luar biasa banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kumpulan fatwa beliau, penjelasan beliau dikumpulkan dalam Majmu' Fatawa, berjilid-jilid tebal. Belum lagi karya beliau yang lain. Misalnya, ya, beliau punya karya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Beliau punya fatwa, kumpulan fatwa yang lain. Fatwa Hamawiyah, Fatwa Misriyah. Yang kita saja membaca daftar isi buku beliau, itu kadang kan daftar isinya dijadikan satu jilid sendiri. Itu mungkin gak selesai, daftar baca daftar isinya saja. Ya. Seperti misalnya Majmu' Fatawa, ada satu jilid terakhir, isinya daftar isi. Daftar isi satu jilid tebel. Baca daftar isinya saja kita kadang gak sanggup untuk bisa selesai. Itulah orang yang hatinya luas. Dikasih oleh Allah, bisa menampung banyak sekali ilmu. Masya Allah. Sebaliknya, ada orang yang hatinya sempit. Sehingga dia hanya bisa menampung sedikit ilmu. Karena hatinya yang sempit, sinyalnya putus. Karena hatinya yang sempit, dia hanya bisa menampung sedikit ilmu. Dan karena hatinya yang sempit ketika belajar, sering pusing ya. Ini ada tugas untuk mengerjakan ujian HSI, kadang bingung ya. Belajar bahasa Arab mutung karena hatinya yang sempit. Dan contoh untuk menemukan contoh hati yang sempit di zaman kita, Masya Allah, cukup banyak ya. Mungkin gak perlu jauh-jauh, arahkan jari kita ke arah kita sendiri. Inilah contoh manusia yang hatinya sempit, hanya bisa menampung sedikit ilmu. Belajar sebentar sudah terasa berat. Suruh menghafal sebentar sudah terasa pusing. Contoh manusia yang hatinya sempit. Sehingga banyak di antara kita yang disuruh menghafal Al-Quran, baru sampai juz amma, mungkin surat Ad-Duha sudah merasa pusing Pak Ustaz. Disuruh belajar bahasa Arab, baru sampai huruf jer, wah sudah banyak kok, banyak yang harus dihafalkan. Saya tuh gak seneng ya, dengan pelajaran yang banyak hafalan. Saya lebih seneng pelajaran tuh ya, yang gak banyak hafalan. Apa belajar harus sesuai dengan selera kamu? Sehingga kenapa kau kemudian beralasan ketika menunjukkan kemalasan dalam belajar, dikembalikan kepada selera. Saya lebih suka belajar itu yang memahami, bukan menghafalkan. Ada bagian ilmu yang memang harus dihafalkan. Dalil itu memang harus dihafalkan. Kemudian setelah itu dipahami untuk dimengerti maknanya. Dalam bahasa Arab ada bagian yang harus dihafalkan. Karena kalau tidak, kita tidak mungkin bisa menggunakan itu dalam keseharian. Karena kan tidak mungkin ya, buka kamus terus. Atau buka buku terus. Sementara dia harus berinteraksi dengan buku-buku para ulama. Sudahlah ngaku saja kalau memang tidak sanggup untuk menghafalkan, berarti itu salah satu di antara tanda hati kita sempit. Nah, salah satu di antara efek samping hati yang sempit. Ketika orang itu hatinya sempit, lalu dia kesulitan menghafalkan, akhirnya dia benci dengan ilmu. Gak suka. Ini berbahaya. Jangan sampai kita pada tingkatan ketika kita gak mampu belajar, disebabkan hati kita yang sempit, menyebabkan kita kemudian jadi benci ilmu. Dan itu banyak terjadi. Bahkan pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah pernyataan beliau, "Iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'u sunnah. A'yathumul ahaditsu ayya'uha." Kalian harus waspada dengan orang yang hanya bisa mengandalkan logika. Mereka itu orang-orang yang benci dengan sunnah. Lalu kata Umar bin Khattab, "Ayyathumul ahaditsu ayya'uha." Mereka itu kesulitan untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aftau bi ra'yihim. Lalu mereka bicara dengan logikanya. Fadallu wa adallu. Kemudian mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Dan itu ma'ruf di sekitar kita. Banyak orang-orang yang dia punya mimbar, para dai, dianggap tokoh masyarakat, tapi dalam masalah hadis tipis banget. Dia enggak punya hafalan hadis. Tapi dia banyak bicara. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Dalam masalah hadis tipis banget, dia banyak bicara. Dan orang seperti ini enggak senang dengan hafalan, enggak senang. Bisa jadi dia adalah orang yang benci ilmu. Ada orang yang dia benci hadis karena hatinya yang sempit, dan kata Umar, "A'yathumul ahaditsu ayya'uha." Mereka kesulitan untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lebih dominan pakai logika. Itu sudah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau. Dan di zaman sekarang model manusia seperti ini banyak kita jumpai. Di zaman sekarang model manusia seperti ini banyak kita jumpai. Sejarah itu berulang, hanya pelakunya yang beda. Baik, kita lanjutkan. Lalu kata beliau, ada hati yang luas dan ada hati yang sempit. fahamalatil qulubu min hadzal ilmi biqadariha. Maka hati itu menampung ilmu sesuai dengan kemampuannya. Kama salatil audiyatu biqadariha. Sebagaimana lembah dia bisa menampung air sesuai dengan volumenya. Lembah yang luas seperti waduk misalnya, atau apa, danau yang luas, Danau Toba yang sangat luas. Apalagi danau yang sangat luas, Danau Kaspia yang sangat luas. Dia bisa menampung banyak air. Tapi cekungan yang sempit, dia hanya bisa menampung sedikit air. Ketika kebanyakan air, luber. Maka wadah yang kecil, Anda kasih air dalam jumlah yang banyak, dia akan luber. Demikian pula orang ketika hatinya sempit, dikasih ilmu yang banyak, luber. Akhirnya banyak yang hilang, banyak yang terbuang. Ada salah satu psikolog yang menyebutkan, orang ketika bicara, atau masyarakat ketika dia mendengar pembicaraan orang, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, yang sifatnya searah ya, itu rata-rata kemampuan mereka dalam menampung apa yang disampaikan kurang lebih hanya sanggup konsentrasi selama 15 menit. Kurang lebih hanya sanggup konsentrasi selama 15 menit. Atau disebutkan di situ, dia hanya bisa menampung maksimal kurang lebih 20%. 20-25%. Dari apa yang disampaikan. Jadi kalau saya menyampaikan selama 1 jam, maka mungkin jamaah itu bisa menangkap, kalau konsentrasi penuh ya, itu hanya bisa menangkap maksimal 15 menit. Atau kurang lebih 25%. Nah dari 25% itu, setiap hari hilang 5%. Kalau dia bisa menampung maksimal. Sehingga dalam waktu 5 hari, materi yang kita terima sepekan sebelumnya, mungkin sudah hilang sama sekali. Makanya ilmu disyariatkan untuk dicatat, karena kemampuan logika kita yang sangat terbatas. Selanjutnya, walamma kanatil audiyatu wa majaris suyul fiha al-ghutha wa nahwuhu mimma yamurru alaihi sail fayahtamilu sailu fayatfu ala wajhil ma'i zabadan 'aliya yamurru 'alayhi mutarakiban walakinna tahtahu al-ma' al-furat alladhi bihi hayatul ardi walakinna tahtahu al-ma' al-furat alladhi bihi hayatul ardi walamma kana al-awdiyah wa majari suyul fiha al-ghusa. Ketika lembah itu dipenuhi lembah dan selokan-selokan yang biasanya dialiri dengan air. Fi hal ghusa wa nahwuhu. Dipenuhi dengan sampah dan semisalnya. Anda bisa lihat selokan yang kering, sungai yang kering, apa yang terlihat di permukaan? Sampah. Selokan kering, sungai kering, yang terlihat di permukaan adalah sampah. Mimma yamurru alaihi sail. Fayahtamilu sailu. Kemudian ketika dia dilewati oleh aliran air. Fayahtamilu sailu. Maka air itu membawa kotoran-kotoran tadi. Fayatfu alal wajhil ma'i zabadan aliya. Kemudian dia terapung di permukaan sebagai zabadan alian, sebagai buih yang dia mengapung di atas permukaan air. Yamurru alaihi mutarakiba, kemudian dia pun hanyut ya di atas air. Maka demikian pula kondisi sungai yang bisa kita lihat. Sungai yang kering, dia dipenuhi dengan sampah. Lalu turun hujan deras, akhirnya sungai itu terisi dengan air. Kemudian sampah-sampah itu naik ke permukaan. Lalu sampah itu hanyut bersama dengan air yang melewatinya. Hati seorang hamba juga seperti itu. Hati manusia yang kosong dengan ilmu, maka dipenuhi dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dipenuhi dengan berbagai macam kotoran-kotoran hati. Pada saat orang itu mendengarkan pengajian, menyimak kajian, mendengarkan zikrullah, mendengarkan Al-Quran dibacakan beserta terjemahannya, lalu dia paham, maka air itu mengisi lembah hatinya. Kotoran-kotoran itu terangkat setahap demi setahap ke permukaan. Walakinna tahtahu al-ma'u al-furat alladhi bi hayatul ardi. Tapi di bawah kotoran itu, di bawah sampah-sampah itu, ada air jernih yang dia bermanfaat bagi kehidupan bumi. Sehingga bagian yang bermanfaat tidak hilang. Fayakziful wadi dhalikal gusa ila janibihi. Kemudian lembah tersebut menyingkirkan kotoran-kotoran tadi ila janabataihi hatta la yabqa minhu syai', ke tepian-tepian sehingga tidak ada yang tertinggal sama sekali. Kotoran tadi hanyut, bahkan ada yang hilang 100%, ada yang dia menyingkir ke tepian sehingga yang ada di dalam lembah kotoran itu bersih. Hatta la yabqa minhu syai'un, sehingga yang berada di dalam lembah enggak ada satupun kotoran. Wa yabqal ma'u alladhi tahtal ghusa yaskillahu bihil ard, dan air tetap bertahan di bawah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai media untuk mengairi tanah. Fayuhyi bihil bilad wal ibad. Disitulah Allah menghidupkan negara dan Allah menghidupkan hamba. Allah menghidupkan makhluk yang ada di sekitarnya. Allah menghidupkan pepohonan, binatang, sementara al-ghusa yadhhabu jufa, sementara kotoran dia hanyut, yujfa terbuang, tidak ada orang yang menampungnya. Wa yutrah ala syafiril wadi, dia terbuang ke tepian lembah. Enggak ada orang yang menampungnya, bahkan dia kadang hilang sama sekali. Masyaallah. Maka seperti itu pula ilmu dan iman. Demikian pula ilmu dan iman yang Allah turunkan dari langit ke dalam hati para hamba. Fahtamalathu, maka ilmu itu akan mengangkat kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Fa'athara minha bisababi mukhalatatihi laha ma fiha min ghusa'is syahawat wazabati syubhatil batilah. Disebabkan karena ilmu itu masuk ke dalam hati seorang hamba, masuk ke dalam relung hati seorang hamba, maka dia akan mengangkat kotoran-kotoran syahwat, sampah-sampah syubhat yang batilah. Fatofa fi a'laha, kemudian naik ke permukaan. Wastaqarral ilmu wal iman wal huda fi jadril qulub fi jadril qalbi, sementara ilmu dan petunjuk tetap mengendap di bawah. Di relung hati dia tidak hilang, dia mengendap di bawah. Wa huwa asluhu wa mustaqirruhu, sehingga dia menjadi yang menetap di bawah, yang tinggal di dalamnya. Masya Allah. Seperti itulah kondisi ilmu. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, nazalal imanu fi jadril qulubir rijal. Hadis riwayat Bukhari dari hadis Hudzaifah. Iman itu turun di jadri qulubir rijal, di relung-relung hati manusia. Di footnote 3 hadisnya riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa huwa indahuma jami'an, dengan lafaz amanah ganti dari iman. Wa lam akif 'alaihi bil lafdh alladhi dzakarahu al musannif fi syai'in min kutubil hadis. Kalau di sini Ibnu Qayyim menyebutkan lafaznya iman, tapi kalau dalam sahih Bukhari Muslim lafaznya amanah. Nazalal amanatu fi jadri qulubir rijal. Dan muhaqqiq yang memberikan catatan dari Al-Wabil Usayyah menyebutkan, kami tidak menjumpai lafaz iman seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab-kitab hadis. Sehingga mungkin yang lebih tepat di sini adalah nazalal amanah. Amanah itu turun. Direlung hati para hamba. Direlung hati para lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga dalam hal ini, ketika ilmu itu turun, maka sampah akan terangkat. Sementara apa yang bermanfaat bagi manusia, dia tidak hilang. Karena itu Allah sebutkan. Coba kita baca surat Ar-Ra'd. Fasalat awdiyatum biqadariha. Di Ar-Ra'd ayat 17. Di surat Ar-Ra'd ayat 17. Di bagian akhir ayat Allah mengatakan, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutsu fil ard. Apa yang bermanfaat bagi manusia, dia tetap bertahan fil ardi, di muka bumi. Sampahnya terangkat, tapi yang bermanfaat tetap bertahan. Sehingga orang yang belajar ilmu juga seperti itu. Ketika hati ini digelontor dengan ilmu dalam jumlah yang banyak, maka kotoran-kotoran yang ada dalam hati, sampah-sampah syubhat dan sampah-sampah syahwat, racun-racun pemikiran, kemudian keinginan untuk berbuat maksiat, dia terangkat ke permukaan. Lalu hanyut bersama dengan air. Sementara yang manfaat tetap tinggal di dalam. Kerikil tetap ada di situ, bebatuan tetap ada di dalam, sungai tidak ikut hanyut. Yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tidak ikut hanyut, tidak ikut hilang, tetap berada di dalam. Maka demikian pula ketika ilmu itu turun pada hati seorang hamba, yang hilang adalah akhlak-akhlak yang tercela, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan, yang mengarahkan dia kepada tindakan tercela, sementara akhlak yang mulia tetap bertahan di dalam hati. Dan itu bisa kita saksikan. Orang jahiliyah, ketika di masa jahiliyah dia dermawan, di masa jahiliyah dia pemberani, di masa jahiliyah dia baik hati, di masa jahiliyah dia berbakti kepada kedua orang tuanya, di masa jahiliyah dia jujur, dan seterusnya. Tapi dia musyrik. Dan dia mengagungkan selain Allah, punya racun pemikiran sehingga membenci ajaran Islam. Hingga akhirnya Allah kasih hidayah kepadanya. Masuklah ilmu dalam jumlah banyak ke dalam hatinya. Semua sifat yang jelek tadi langsung hilang. Sementara sifat baiknya enggak hilang. Maka kita bisa pastikan. Seorang manusia yang belajar ilmu agama akan mengikis akhlak-akhlak buruk yang ada di dalamnya. Sementara akhlak baiknya akan tetap bertahan. Makanya enggak mungkin. Kalau orang belajar ilmu agama, kemudian dia jadi teroris itu tidak mungkin. Karena agama tidak mengajarkan orang untuk jadi penjahat. Agama tidak mengajarkan manusia untuk menjadi manusia yang jahat. Tapi agama memperbaiki masyarakat, mengajarkan manusia untuk menjadi makhluk yang mulia. Sesuai dengan ilmu yang dia terima. Semakin banyak ilmu yang dia terima, maka dia akan menjadi manusia yang semakin mulia. Kita sampaikan itu di hadapan kaum muslimin. Agar mereka tidak menaruh kecurigaan terhadap kajian-kajian Islam yang disampaikan oleh para asatidzah. Bahkan ada sebagian ibu-ibu yang mereka ketakutan, anak saya kalau kuliah di UGM, kuliah di ITB, kuliah di ITS, kuliah di Undip, kemudian di kampus-kampus negeri ya, yang bonafit, muncul kekhawatiran, kamu jangan ikut kajian kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti kamu jadi teroris. Dan banyak mahasiswa yang menyampaikan seperti itu. Ibu saya gak mau kalau saya ikut kajian seperti ini. Bapak saya gak mau, gak ridho. Apa yang harus saya lakukan? Maka kami arahkan, sampaikan kepada mereka bahwa kajian yang Anda ikuti tidak akan membuat diri Anda jadi penjahat. Tidak akan menjadikan Anda menjadi orang yang justru akan durhaka kepada orang tua. Gak mungkin itu terjadi. Kalaupun ada di lapangan seperti itu keadaannya, berarti pasti ada yang salah. Bisa jadi yang salah adalah apa yang dia pelajari, atau yang kedua, bisa jadi yang salah adalah apanya? Dia salah paham. Al-Quran dipakai oleh orang Khawarij untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Quran dipakai orang-orang yang menyimpang untuk menjadi musuh bagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu orang yang salah paham. Waliyadzu billah. Baik. Karena itu di sini perlu kita sadari bahwa Allah membuat permisalan pada waktu ilmu itu turun, lalu ditampung oleh hati, kotoran-kotoran hati akan naik ke permukaan, kemudian dia hilang hanyut, sementara bagian yang bermanfaat akan tetap bertahan. Dan itulah akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, sementara akhlak yang tercela akan hanyut dan hilang. Fala yazalu dzalikal ghusa wazzabadu yadhhabu jufa'a. Maka kotoran dan sampah itu akan pergi. Wa yazulu syai'an fa syai'an, stahab demi stahab dia pergi. Seperti sungai juga seperti itu ya. Ketika awal mula turun hujan yang curah hujannya masih sedikit. Mungkin akan terisi air tapi sedikit, hanya bisa becek saja. Sampah terangkat sedikit, lalu air itu terserap di muka bumi, sampahnya turun lagi. Belum bisa menghilangkan sampah. Kemudian turun air dalam jumlah banyak. Akhirnya sampah itu mulai naik. Tapi belum hanyut. Karena ternyata jumlah banyak ini belum membuat aliran di sungai itu. Lalu turun lagi hujan dalam jumlah yang lebih banyak. Semakin banyak. Akhirnya sungai itu terisi dengan air yang mengalir. Sampahnya hilang. Ya. Bahkan kadang bisa kita lihat ya. Air bah itu. Tahu air bah ya? Yang membawa sampah-sampah. Dia membawa ada kayu-kayu, ada dedaunan. Dan dia menyeret sampah-sampah yang ada di kanan-kirinya. Itulah tahap awal ketika pembersihan sungai. Masya Allah. Hatta yazula kulluhu. Sampai semuanya hilang. Wa yabqal ilmun nafi' wal imanul khalis. Fi jadril qalbi, sementara ilmu yang bermanfaat dan iman yang murni tetap tinggal di relung hati seorang hamba. Yariduhun nas, orang berdatangan ke sana, fayashrabuna wa yaskun, mereka bisa minum dan mengambil air itu untuk diberikan kepada binatang, wa yazraun, dan mereka bisa gunakan untuk menanam tanaman. Masya Allah. Tayyib. Dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan permisalan ini kita bisa memahami bahwa hati seorang hamba sebagai penampung ilmu, sementara ilmu itu ibarat air, dan air memiliki sifat mengalir dari tempat yang yang tinggi ke yang lebih rendah. Air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Demikian pula ilmu seorang hamba. Ilmu yang Allah turunkan. Dia akan mengisi hati-hati yang tawadhu. Ada seorang ulama yang mengatakan bernama Abdullah bin Mu'taz. Beliau pernah mengatakan, al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi. Para pembelajar ilmu agama yang tawadhu', aktsaruhum ilman, akan mendapatkan ilmu yang paling banyak. Kama annal buqa'al munkhafid aktsarul ma'i buqa'an. Sebagaimana tempat yang landai dia akan terisi dengan paling banyak air. Sehingga tempat-tempat yang landai, air akan menuju ke sana. Makanya salah satu di antara kunci agar kita bisa belajar dengan maksimal adalah miliki hati yang tawadhu. Ilmu akan menetap di hati yang tawadhu. Ilmu akan menetap di hati yang tawadhu. Dan orang ketika hatinya tawadhu, dia lebih mudah terisi dengan ilmu. Berbeda dengan orang yang tinggi hati, sombong, sok tahu, congkak, dan seterusnya. Susah untuk bisa dimasuki ilmu. Karena itu kata Mujahid bin Jabir, muridnya Ibnu Abbas, beliau mengatakan, La yata'allamul ilma mustakbirun wala mustahyin. Tidak ada, atau ada dua orang yang dia tidak akan mau belajar ilmu agama. Wong sombong, dan orang yang pemalu. Malu dalam arti dia malas, sehingga malu untuk belajar. Tayyib. Kita kembali ke sini. Wa fis sahih, dan disebutkan dalam hadis yang sahih, dan hadisnya riwayat Bukhari. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku, Allah utus diriku dengan membawanya. Kama thali ghaithin, ibarat hujan, asaba ardon yang mengenai permukaan bumi. Fakana minha ta'ifatun tayyibah. Di sana ada tanah yang tayyibah, tanah yang baik, yang subur, yang gembur. Qabilatil ma', dia bisa menyerap air. Fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathira. Sehingga tanah itu bisa menumbuhkan rerumputan, bisa menumbuhkan semak-semak yang banyak. Yang itu bisa menjadi bahan makanan bagi binatang. Wa kana minha ta'ifatun ajadib. Dan di sana ada tanah yang ajadib, yang cekung. Ya. Namun dia padat. Amsakatil ma, bisa menampung air. Fasaqan nas wa zara'u. Maka manusia menggunakan air itu untuk diberikan minum kepada binatang dan mereka bisa gunakan untuk bertani. Jadilah lembah-lembah tadi ya. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra. Innama hiya qi'an. Dan air hujan itu juga mengenai tanah yang lain, yaitu qi'an, tanah gundukan yang berbatu keras. La tumsiku ma'an, tidak bisa menyerap air, wa la tumbitu kala'an, tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Sehingga jenis yang ketiga itu gundukan, bebatuan, ketika hujan turun, bablas. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Maka untuk perumpamaan dua yang pertama, yaitu tanah yang subur yang bisa menyerap air, dan tanah yang ajadib, yang landai namun dia bisa menampung air, itu seperti orang yang paham ilmu agama. Man faquha fi dinillah, orang yang belajar agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi. Dan dia mendapatkan manfaat dengan wahyu yang Allah berikan kepadaku. Fa'alima wa 'allama. Dia mengetahui, dia belajar dan dia mengajarkannya. Sehingga dua orang yang pertama dipuji oleh Nabi SAW. Orang ini menampung ilmu. Ada yang dengan cara diserap, lalu menumbuhkan tanaman. Ada yang dengan cara ditampung, lalu airnya dipakai oleh masyarakat untuk mengairi sawah mereka, untuk memberikan ternak mereka, untuk ngasih minum ke ternak mereka. Sementara orang yang ketiga, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa, orang yang enggak mau ngangkat kepalanya untuk ilmu, enggak mau menghormati ilmu, wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak mau menerima petunjuk yang datang dari Allah di mana aku diutus untuk membawanya. Masya Allah. Permisalan yang luar biasa, dan hadis ini layak untuk kita bacakan di tengah umat manusia. Masyarakat sampaikan hadis ini. Anda sampaikan hadis ini ke masyarakat. Tak tunjukkan. Ilmu itu seperti ini. Sekarang Anda berada di posisi mana? Orang yang menghargai ilmu dengan mau mempelajarinya, menampungnya, ataukah sama sekali tidak mau menghargainya? Sehingga ilmu itu turun, ibarat turun di sebuah batu gundukan yang keras, ketika turun langsung bablas. Tidak ada satupun manfaat yang bisa dia dapatkan. Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nasa binisbati ilal huda wal ilm thalatha tabaqatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan posisi manusia itu ada tiga tingkatan. Posisi manusia terhadap ilmu ada tiga tingkatan. At-tabaqatul ula. Tingkatan yang pertama adalah warasatul rusul wa khulafa'u al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Para ahli warisnya, para rasul dan khulafa'ul anbiya alaihimus salatu wassalam. Mereka adalah qamu bid-dini ilman wa amalan wa da'watan. Mereka yang serius terhadap agama. Mereka mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Wa da'watan ilallahi azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahaulai atba'ur rasuli salawatullahi wasalamu alaih haqqa. Maka mereka adalah para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Wahum bimanzilati ta'ifati tayyibati fil ard allati zakat. Posisi mereka seperti tanah yang subur. Allati zakat faqabilatil ma', tanah yang bersih yang dia bisa menampung air dan bisa menumbuhkan rerumputan, bisa menumbuhkan alkala, ya, bisa menumbuhkan apa semak-semak dan rerumputan al-kathir yang banyak. Fazakat fi nafsiha, tanah itu subur, gembur. Wazakan nasu biha, dan dia juga memberikan manfaat bagi orang lain. Wa haula'i humul ladzina jama'u bainal basirati fid-din wal quwwah 'ala ad-da'wah. Mereka adalah orang yang menggabungkan antara ilmu agama dan semangat dalam berdakwah. Walidzalika kanu warasatul anbiya, karena itu posisi mereka adalah ahli warisnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah firmankan tentang mereka, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar. Ingatlah para hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishaq, Yaqub, yang kata Allah mereka ulil aidi wal absar. Al aidi bimana al quwwah, yang mereka punya kekuatan, maksudnya semangat. Kuat di sini bukan kuat fisik, ya. Mereka manusia. Namun yang dimaksud kekuatan di sini adalah semangat juang, semangat batin yang itu membuat dia semakin kuat. Wal absar dan pengetahuan. Dan dua ini kunci sukses dalam dakwah. Punya pengetahuan, punya ilmu, dan punya semangat untuk menyampaikan. Ada orang yang punya ilmu, tapi dia nggak punya semangat. Ada yang punya ilmu, punya semangat, tapi dia nggak punya peluang. Ada banyak sekali doktor lulusan UIM yang dilarang berdakwah di negerinya. Dari Suria, dari Yaman, dari Lebanon, kemudian di beberapa negara-negara yang lain, di Eropa. Mereka lulusan doktor, tapi mau berdakwah tidak bisa. Negaranya melarang. Ya. Ada beberapa negara Muslim, mayoritas penduduknya Muslim. Tapi permusuhannya terhadap dakwah sunnah luar biasa. Ya. Sehingga para dokter dari Madinah ketika pulang yang berasal dari yang mereka berasal dari negara itu, kadang mereka nggak dikasih kesempatan untuk berdakwah. Nggak bisa menyampaikan di masjid, nggak bisa, dibatasi gerakannya. Karena negara mewaspadai orang seperti ini. Negara mewaspadai dan takut dengan keberadaan orang seperti ini. Akhirnya mereka nggak boleh berdakwah. Sehingga mereka ketika berdakwah hanya melalui tulisan, ya. Kemudian disebar, lalu dibaca orang. Kadang melalui apa misalnya buat paper-paper lalu dibaca orang. Itu pun masih sangat diawasi. Baik. Ada salah satu ustadz yang di kampung halamannya, di daerahnya, dilarang isi kajian. Akhirnya beliau membuat kajian melalui studio. Lalu kajian itu disampaikan secara online, live. Banyak orang yang nonton. Kampungnya nggak mau menerima. Masyarakat luar mereka mau menerima. Sehingga di sini butuh semangat. Dan orang ketika punya semangat dan dia punya pengetahuan, maka dakwah itu akan bisa berjalan. Baik. Al-Aidi yang dimaksud dengan Al-Aidi dalam ayat di atas, Ulil Aidi maksudnya adalah Al-Quwah fi Amrillah, semangat terhadap urusan agama Allah. Wal-Absar, dan yang dimaksud Absar adalah Al-Basair fi Dinillah, pengetahuan tentang agama Allah. Fabil-Basair, dengan Al-Basair yudrakul haqq wa yu'raf, orang bisa mengenal kebenaran. Wabil quwwah, dengan semangat kekuatan, yutamakkanu min tablighihi wa tanfidhihi wa da'wati ilaihi, memungkinkan bagi dia untuk menyampaikannya, menunaikannya dan mendakwahkannya. Fahadhi tabaqah, maka tingkatan seperti ini, tingkatan ini yaitu orang-orang tingkatan pertama, laha quwwatul hifdzi wal fahmi wal fiqhi fid din, dia punya kekuatan hafalan. Dia punya kekuatan pemahaman dan faqih dalam masalah agama. Dia punya basirah dengan takwil. Fafajjarat minan nususi anharul ulum. Fafajjarat minan nususi anharul ulum. Maka dari nas yang dia baca, mengalir sungai-sungai ilmu. Beliau bisa menjelaskan satu hadis dengan banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang membuat orang jadi paham. Oh, begitu toh. Wastambatat minha kunuzuha. Dia bisa menggali kunuzuha. Apa? Perbendaharaan ilmu yang ada di dalamnya. Waruzikat fiha fahman khasa. Dia dikasih oleh Allah pemahaman yang sangat bagus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waqad su'il. Dan beliau pernah ditanya. Hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in dunan nas. Hadis ini orang Syiah paling anti hadis ini. Dia enggak mau terima hadis ini. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seseorang, "Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan ilmu khusus kepadamu yang itu tidak diajarkan kepada yang lain?" Qala. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, "La, enggak pernah kayak gitu." Walladzi falaqal habbah wa bara'an nasamah. Demi zat yang bisa memecah al-habbah wa bara'an nasamah. Yang bisa memecah biji, ya. An-nasamah itu ruh, ya. Wallahu alam. Maksudnya adalah demi Allah yang punya sifat seperti ini. Karena biji, masya Allah, ya. Biji itu ringkih. Tapi ketika dia tumbuh, dia bisa membelah batu. Kacang, ya, Anda lihat kacang. Kacang itu dipukul aja pakai sendok. Gencet pakai sendok. Pecah dia. Tapi ketika kacang itu masuk di dalam batu misalnya terus tumbuh, dia bisa membelah batu itu. Ali bin Abi Thalib ditanya, apakah Nabi SAW pernah mengajarkan satu hal yang khusus bagi kamu yang tidak diajarkan kepada yang lain? Kata beliau, enggak pernah kayak gitu. illa fahman yu'tihillahu abdan fi kitabihi. Selain Allah kasih pemahaman kepadaku tentang kitabnya, sehingga beliau bisa menjelaskan melalui tafsir ayat-ayat Al-Quran. Dan Ali bin Abi Thalib terkenal kecerdasan dalam masalah itu. Demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga banyak sekali tafsir dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka pemahaman ini seperti bimanzilatil kala wal ushb al kathir, seperti dedaunan rumputan yang rimbun, alladhi ambatathul ardu, yang bisa ditumbuhkan oleh bumi. Wa huwa alladhi tamayyazat bihi hadhihi tabaqah, dan ini yang membedakan tingkatan ini dengan tingkatan bawahnya. Insyaallah untuk tingkatan bawahnya akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini mati. Atau volumenya itu digedein aja nih. Apakah terdengar Ustaz? Baik, alhamdulillah jelas. Jazakumullah khairan. Ya, saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Bagaimana bisa membedakan orang yang fasik dengan orang munafik? Dan bagaimana supaya terhindar dari sifat seperti itu? Apabila ada keluarga dari pasangan yang saudaranya mengidolakan seorang habib yang berindikasi Syiah, bagaimana sikap kita? Apakah harus berjaga jarak atau bagaimana? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara fasik dengan munafik? Fasik secara bahasa artinya adalah al-khuruj, keluar. Dan orang fasik disebut fasik li'annahu kharaja min ta'atillah, karena dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan fasik ada dua, ada fasik akbar, ada fasik asgar. Fasik akbar adalah fasik yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Allah menyebut iblis dengan orang fasik, fafasaqa an amri rabbi. Fafasaqa an amri rabbi, dia fasik terhadap perintah Allah. Keluar dari perintah Allah, dan Allah jadikan iblis sebagai makhluk yang kafir. Dan ada fasik asgar, yaitu fasik yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Apa itu fasik asgar? Yaitu perbuatan fasik yang statusnya dosa besar. Perbuatan dosa besar yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Misalnya orang melakukan tindakan dosa besar, makan riba, makan atau berzina, waliyadzubillah, kemudian dia minum khamer, atau aneka perbuatan fasik yang lainnya. Baik, dan orang fasik bisa jadi dia tidak punya kebencian terhadap Islam. Karena mungkin dia nggak kepikiran untuk itu. Dia nggak punya permusuhan terhadap ulama, dia nggak punya permusuhan terhadap dakwah, sunnah, nggak punya. Kepentingan dia cuma perut. Sehingga kadang dia mencuri, dia kadang sampai waliyadzubillah bunuh orang, ngerampok, gaya preman, memeras orang. Tapi dia sama orang yang datang ke masjid, sama kajian, sama sunnah, dia gak ada urusan. Ini model orang fasik. Sehingga tampak di permukaan orang fasik itu penjahat. Kadang badannya penuh dengan piercing, ya. Kemudian apalagi tato, lalu dia suka, dia bawa senjata. Kemana-mana dia memeras orang. Ini model fasik. Ya meskipun model fasik seperti ini kan jarang kalau di zaman kita. Dulu mungkin ada ya. Lalu kadang dia berpenampilan rapi tapi koruptor misalnya. Dia suka mengambil harta orang dan mendolimi orang. Itu juga orang fasik. Kemudian munafik. Kalau munafik bisa jadi dia punya mimbar. Bahkan dianggap tokoh masyarakat. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di antara yang beliau takutkan, akhwafu ma akhwafu alaikum, di antara yang paling aku takutkan adalah munafikun alimil lisan, munafik yang pandai debat. Karena dia ketika pandai bicara, dia bisa mempengaruhi banyak orang, memberikan syubhat. Padahal maksudnya adalah ingin mengajak orang untuk sesat. Dia menampakkan sebagai seorang muslim, tapi hakikatnya dia benci Islam. Dan itu cukup banyak di sekitar kita. Sehingga penampilan orang fasik bisa jadi bukan penampilan orang munafik bisa jadi bukan penampilan penjahat. Mungkin dia penampilan tokoh agama. Tapi dia benci banget dengan sunnah Nabi SAW, dia benci banget dengan Al-Quran, dia gak suka dengan itu. Dulu di masa silam ada kelompok Jahmiyah yang dikafirkan oleh para ulama. Jahmiyah ini Masya Allah ya. Ya pokoknya serba logika dan mereka itu punya prinsip lawan semua yang berbau sunnah dan tauhid. Itu Jahmiyah. Ya penerusnya mungkin ada di masa sekarang. Sehingga Jahmiyah-Jahmiyah model baru, neo-neo Jahmiyah. Itu menyimpan kebencian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya prinsip mereka lawan yang berbau Tauhid dan Sunnah. Dan mereka lebih banyak pakai logika dan seterusnya. Makanya orang Jahmiyah di masa silam, mereka dikafirkan oleh para ulama. Taib, semoga bisa dibedakan ya. Nah, lalu kalau ada keluarga yang kondisinya seperti tadi, dia lebih cenderung kepada Syiah karena dia enggak tahu kalau sebenarnya yang ngaku Habib itu adalah Syiah. Barangkali kalau masih ada peluang untuk disadarkan, silakan disadarkan. Tapi kalau sudah tidak ada peluang, berarti Anda harus jaga jarak. Ketegangan pasti akan terjadi, tapi Anda tetap komitmen dengan sunnah. Kalaupun penyakit ini enggak bisa diobati, ya kita hindari biar kita enggak tertular. Kurang lebih seperti itu prinsipnya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, semoga Allah melimpahkan kebaikan untuk Ustaz dan tim serta kaum muslimin. Amin. Walakum bimithlin. Afan Ustaz, ana izin bertanya, jika setiap hari saya mendengarkan kajian ilmu-ilmu syar'i, tetapi kenapa untuk ibadah seperti sholat hati itu masih sulit khusyuk? Untuk menghafal Al-Quran juga belum bisa. Mungkin juga untuk bahasa Arab masih susah menghafal. Bagaimana solusinya Ustaz? Barakallahu fikum. Memang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan kadang salah satu di antara faktornya adalah masalah latar belakang suasana ya. Misalnya Anda kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, ada banyak urusan, ya tentu akan berbeda dengan usia yang masih pelajar, ya. SMP, SMA, kuliah. Makanya kemarin ada pertanyaan, lebih baik mana anak perempuan itu tinggal di rumah agar dia bisa belajar tentang banyak skill untuk kehidupan dia berumah tangga, masak, nyuci, bersih-bersih rumah, bantu orang tua, ataukah dia mondok? Maka saya sampaikan, tolong kasih kesempatan sama anak Anda. Kasih kesempatan untuk anak Anda, mumpung dia belum menikah, belum punya semua kesibukan itu, biarkan dia belajar. Kasihan dia. Karena kalau dia sudah nikah, semua kesibukan itu akan datang ya beriringan terus-menerus. Kecuali ada sebagian ibu-ibu yang memang menyediakan waktunya, saya mau banyak belajar. Sehingga kegiatan dia di rumah tidak banyak, lalu dia fokuskan pada belajar. Jadi kalau putri-putri muslimah, mereka di usia belajar SMP, SMA, pondok kan, taruh di pondok dah. Kasih kesempatan dia untuk menghafalkan Al-Quran. Sebelum nanti datang waktu, dia gak bisa punya kesempatan untuk itu. Biar dia ngafalin Quran, ngafalin hadis Nabi SAW, belajar nahwu sharaf di kesempatan itu. Karena setelah ini mungkin dia akan kesulitan untuk belajar. Sehingga ada sebagian yang mengambil prinsip, udahlah tinggal di rumah aja anak perempuan. Nanti selamanya dia nggak punya kesempatan untuk belajar, kasihan. Kalau yang bagi bapak-bapaknya, bagi laki-laki ya, setelah nikah mungkin dia masih bisa punya komitmen untuk belajar. Ya. Meskipun juga kadang pikirannya sudah pecah, karena harus mikir nafkah, mikir bekerja. Baik, jadi ya perlu dilihat latar belakangnya. Namun intinya, kalaupun kita masih di tahap belajar, masih banyak kegagalan, itu hal yang normal. Sebagaimana halnya dialami oleh mereka yang dulu belajar, menghadapi masalah yang sama. Tapi kita terus lakukan, semoga nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita hati yang jauh lebih baik, sehingga untuk sholat bisa lebih khusyuk, terhadap masalah ilmu agama kita bisa lebih fokus, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Di tempat kami akan kedatangan seseorang yang sangat terkenal yang dianggap Sheikho, padahal mungkin lebih tepat disebut sebagai motivational speaker. Terkadang beliau mengutip orang yang menganut paham wahdatul wujud seperti Rumi dan juga Khalil Gibran. Bolehkah mendatangi majelis beliau dengan beranggapan ambil baiknya, buang buruknya? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Materi yang disampaikan tentang apa? Tentang motivasi saja ya? Kadang-kadang juga tentang agama, Ustaz. Kadang-kadang tentang agama. Sebagai ustazah. Kalau dia hanya seorang motivator, kemudian kadang menyinggung tentang masalah agama, coba diperhatikan kira-kira antara kalimat yang bermanfaat dengan kalimat yang tidak bermanfaat, bahkan yang berbahaya, lebih dominan yang mana. Karena jangan sampai kita justru mendatangi tempat yang di situ syubhat sedang disebarkan. Jadi ngapain kita malah ngotori hati, kan gitu ya? Ada banyak sekali syubhat di sini. Perkataan Jalaluddin Rumi misalnya, atau Khalil Gibran. Yang jelas mereka adalah non-muslim, ya. Seperti Khalil Gibran kan Nasrani kalau tidak salah ya. Kemudian perkataan-perkataan tokoh-tokoh yang kita tidak tahu asal-usulnya. Jadinya ketika itu kita tampung, kita justru malah menampung kotoran jadinya. Menampung syubhat. Padahal kita belajar pinginnya membersihkan syubhat, bukan malah menampung syubhat. Kalau itu cukup dominan, sangat banyak yang disampaikan dari motivator ini, maka Anda sebaiknya tidak perlu ikut forum seperti ini. Tapi kalau itu hanya sesekali, satu dua, dan masih banyak ilmu beliau dalam masalah yang lain yang cukup saya butuhkan ya, silakan ikut hadir. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, bagaimana dengan fenomena pergaulan bebas yang terjadi sekarang Ustadz? Seperti berpacaran yang sudah dianggap lumrah. Orang tua banyak mengizinkan anaknya berpacaran pergi ke sana kemari. Dan kehidupan mereka baik-baik saja sampai ke pernikahan dan pernikahannya pun bahagia. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Salah satu di antara kesalahan yang ketika ada di tengah masyarakat itu, mereka mengkaitkan antara fenomena pelanggaran syariat dengan fenomena kauniyah, fenomena takdir. Padahal dua itu hal yang berbeda. Karena hukuman yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu tidak langsung ditunjukkan di dunia. Ada orang yang dia main ke dukun, tapi usahanya makin jaya, makin laris, makin banyak hartanya dan seterusnya. Tapi dia dukun, atau dia main dengan dukun. Dan itu tidak menunjukkan kalau orang ini berhasil. Karena direstui oleh Allah Ta'ala, berarti kalau seperti itu mari kita tiru bersama. Wah, jangan, itu bahaya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, pembeda adalah wali Rahman, pembeda antara wali Ar-Rahman dengan wali setan. Beliau menyebutkan tentang perbedaan antara karomah dengan sihir, antara wali Allah dengan wali setan, dengan dukun, dan seterusnya. Lalu salah satu di antara prinsip yang beliau sampaikan adalah banyak orang itu gagal membedakan antara takdir dengan syariat. Sehingga ada orang yang melakukan pelanggaran syariat, tapi nampak di permukaan takdirnya bagus. Wah, berarti ini diperbolehkan. Dulu kan pernah ada pernyataan salah satu tokoh di Indonesia yang membela batu ponari. Masih ingat ya batu ponari? Ada anak kecil yang dia megang batu, batu itu dicelupkan di air begitu oleh para pasiennya. Itu fenomena tahun berapa itu? Mungkin 2013 atau 14 ya. Lalu itu dianggap sebagai obat. Akhirnya banyak orang kena diare ya. Di Jombang itu sempat terjadi seperti itu. Dan waktu saya pulang, Masya Allah, para kernet-kernet bis itu, ponari, ponari, ponari. Ya, dia nawarkan apa? Jasa angkut ke Jombang maksudnya. Nah, ada salah satu tokoh di Indonesia yang memberikan pembelaan. Kalau memang terbukti bisa menyembuhkan, kenapa disalahkan? Padahal kan dulu kita sudutkan. Ini tidak boleh. Ini praktek kayak gini bisa mengarah kepada kesyirikan. Tapi kalau memang terbukti bisa menyembuhkan, kenapa disalahkan? Ya, ada juga orang yang pakai sihir dan dia berhasil. Ada orang yang pakai dukun dan dia sukses. Dan ada orang yang menggunakan cara haram dan dia berhasil. Maka kalau ada orang yang dia melakukan tindakan maksiat, kemudian kok hidupnya nyaman, sentosa, tidak ada masalah, itu bukan dalil kalau Allah meridhai perbuatannya. Maksiat tetap kita nilai maksiat. Kalaupun hidupnya nyaman, sentosa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki kepadanya, Allah berikan kebahagiaan kepadanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tapi ini amrun duniawi, murni urusan dunia. Wallahu a'lam. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, dan tim kajian, serta semua kaum muslimin. Amin. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya belajar bahasa Arab dan menerjemahkan Al-Quran dengan memakai sistem nyanyian-nyanyian untuk menghafal pelajaran? Jazakumullah khairan. Bagaimana hukumnya belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Arab itu yang ada kadar wajib, ada yang anjuran. Ini keterangan dari Syalbani. Jadi ada sebagian, ada belajar bahasa Arab yang kadarnya wajib. Yaitu belajar bahasa Arab untuk bisa dijadikan sebagai modal minimal agar seorang hamba bisa memahami Al-Quran. Modal minimal. Wah, Masya Allah Pak, kalau kayak gini berarti sulit dong. Insya Allah tidak. Bagi orang yang mau serius. Karena Allah turunkan wahyunya dengan bahasa Arab. Dan Allah Ta'ala utus nabinya menjelaskan pakai bahasa Arab. Sahabat juga demikian. Maka untuk bisa memahami itu, orang harus paham kuncinya itu bahasa Arab. Sudah? Pak, kalau kita nggak punya kemampuan seperti itu bagaimana? Berarti Anda harus tetap bertekad untuk membaca terjemahan ketika Anda ingin membaca, ketika Anda ingin memahami teks bahasa Arab. Intinya agar jangan sampai ada perintah dalam Al-Quran dan larangan dalam Al-Quran maupun hadis, perintah dalam Al-Quran maupun larangan dalam Al-Quran dan hadis yang tidak kita pahami, dengan itu kita melanggar. Ya. Ibaratnya, ada atasan yang dia ngasih titah kepada bawahan. Kerjakan ini. Saya punya tetangga, dulu waktu saya jadi marbot masjid, punya tetangga, beliau kerja di sebuah perusahaan asing. Tapi tinggalnya di Jogja. Lalu ada apa misalnya instruksi dari kantor pusat lewat webinar ya. Pakai bahasa Inggris. Terus beliau bilang, "Saya itu kadang enggak ngerti bos saya itu ngomong apa. Enggak ngerti dia bicara apa." Tapi saya punya teman dekat yang dia berada di dekatnya bos. Jadi kalau saya tidak ngerti, saya langsung tanya kepada teman dekat ini. Nah, teman dekat ini yang nanti menerjemahkan. Oh, tadi bos itu nyuruh kayak gininya ini. Oh, gitu. Sudah? dia itu takut ketika dia nggak ngerti. Karena khawatir kalau dia nggak tahu, nggak paham, perintahnya nggak bisa terlaksana. Masya Allah. Ya. Ini manusia dengan manusia. Dia khawatir ketika perintahnya nggak terlaksana, kan nanti jadi evaluasi negatif yang membuat dia harus resign misalnya. Atau dia dikeluarkan atau apa. Akhirnya dia itu nyari celah gimana caranya agar tetap dapat teks dari perintah bos tadi. Dia bisa bahasa Inggris, cuman kan kadang suaranya nggak cetok atau apa. Mungkin telinga dia belum begitu peka ya, dengan bahasa asing. Masya Allah. Saya ngambil pelajaran. Ini manusia dengan manusia. Yang kalaupun dia itu salah dalam menerjemahkan, berarti kan paling salah dalam kerja saja. Efek sampingnya apa? Dia dikeluarkan. Kalau dia salah. Ini Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla. Dengan hambanya. Allah kasih perintah. Allah sampaikan larangan. Melalui Al-Quran dan hadis nabinya. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa Anda bayangkan? Ketika kita dikasih pilihan. Kalau kamu berhasil melaksanakan dapat surga. Gagal melaksanakan masuk neraka. Kalau orang sadar seperti ini. Maka dia akan berusaha. Perintah dan larangan ini saya harus paham. Harus ngerti saya. Kalau enggak, wah nanti saya bisa masuk neraka. Dan kalau sukses dalam melaksanakannya, dikasih reward. Maka kita akan berusaha untuk memahaminya. Ilustrasi yang sangat sederhana. Dan itu terjadi dalam lingkungan nyata kita. Cuman ya, kita juga enggak tahu. Masih banyak sekali orang yang enggak punya kepedulian terhadap agama. Jadi bertahan dalam kebodohan dan tidak punya keinginan sama sekali untuk belajar agama. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.